Mitra bisnis, ada kekhawatiran masa depan pluralisme khususnya kebebasan beragama dan beribadah di Indonesia akan semakin terancam. Kekhawatiran ini didasari dari respon Presiden yang dinilai lambat karena baru bicara setelah ada insiden penusukan jemaat HKBP yang diduga terkait larangan pendirian rumah ibadah. Selain lambat, sikap yang ditunjukkan Presiden SBY juga dirasa tidak tegas. SBY diharapkan mau mencontoh Presiden Amerika Barack Obama yang berani menegakkan konstitusi negaranya dengan mengizinkan pembangunan masjid di dekat Ground Zero, meskipun harus melawan arus dan bertentangan dengan opini sebagian besar masyarakatnya. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan sosiolog Imam Prasojo. Mas Imam, bagaimana pandangan Anda? Kita juga dalam menanggapi masalah Indonesia ke depan, jangan terlalu elitis, ya. Bahwa pemimpin perlu, penting di dalam bagaimana mengarahkan bangsa ini ke depan. Ya, itu yang namanya leadership itu di sini gitu. Tetapi pada saat yang sama, grassroots ini sendiri juga harus bisa mengarahkan diri kita sendiri. Masyarakat kita ini kan sebetulnya masyarakat segmental. Kita suku ya, punya teritori sendiri, punya tanah adat sendiri, terus kemudian kita itu berkelompok dari satu komunitas ke komunitas lain gitu. Jadi sebetulnya kita itu bukan masyarakat plural, artinya yang berinteraksi satu dengan yang lain dengan keragamannya gitu. Tetapi sebetulnya kita berinteraksi dengan sesama kita. Nah, sedangkan interaksi dengan sesama orang yang berbeda itu mayoritas itu sebetulnya jarang terjadi. Nah, jadi segmented society, ya. Apa hal itu membuat rentan konflik, Mas? Nah, bahwa sekarang terjadi apa wilayah perkotaan, ya, yang secara demografis orang itu dipaksa oleh komposisi kependudukan, komposisi geografis, itu mau tidak mau kita belajar untuk berinteraksi dengan orang lain. Tetapi mentalitas kita itu adalah mentalitas segmental. Kita itu masih berada di dalam kantong-kantong komunal. Bahkan secara tidak sadar software kita itu adalah software masyarakat suku primitif lah gitu. Nah, tidak disiapkan menjadi masyarakat yang metropolis, ya, yang siap berinteraksi dengan keragaman. Nah, pada saat secara mental, moral itu kita tidak memiliki kesiapan menghadapi situasi seperti ini, maka yang akan muncul adalah ketegangan-ketegangan. Jadi pembentukan mental pluralis ini yang penting dilakukan ya? Nah, ini kasus HKBP, ya, itu adalah sebetulnya ketidaksiapan software di kalangan grassroots menghadapi keragaman yang datang berkaitan dengan perubahan kependudukan, perubahan geografis, ya, yang memaksa orang harus berinteraksi dengan orang lain. Nah, ketidaksiapan itulah yang akhirnya memunculkan insiden-insiden seperti yang terjadi di mana Bekasi. Gitu. Demikian Imam Prasojo dan saya Rizal Andika.